Ada setengah kaum itu dia berzikir dengan menari-nari. Apakah hukumnya? Zikir nari pula. Ha. Dia panggil zikir shuffle. Tak. Jadi tak ada arah. Jadi kita kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kamu kalau nak tengok contoh yang terbaik Rasulullah. Berzikir yang berjoget. Ramli nak joget-joget. Jangan berzikir. Nak berzikir-berzikir. Jangan berjoget. Faham tak? Ha, berzikir macam biasa. Yang dibenarkan kita menggoyangkan badan. Kerana seronok dengan zikir itu boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh. Itu. Faham? Sebab kalau kita keras itu tak semangat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak dah 13 kali tidur. Faham tak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ah, boleh. Ni bangun joget tu. Tak joget. Ah, tu berzikir apa benda? Nak, siap pusing tangan. Zikir benda gitu. Nah, jadi mengaruh. Jangan. Kerana contoh salafus salih yang terbaik. Mereka berzikir, goyang-goyangkan badan sahaja. Faham tak? Nak joget suku. Nampak? Tak ada masalah. Tutup api, buka api lak, panggil bini tu, baik joget. Tak ada masalah. Bini kita kan? Kan bini orang. Alih bini orang, kita buat joget. Nak? Bini kita tak ada masalah. Halal belaka. Nak? Boleh belaka. Nak buat mana bini kita? Nak jimak boleh, senyum boleh, jolok hidung boleh, macam-macam boleh. Nak? Kak nikah lah kan? Yang tak boleh dubur se dan jimak ketika haid. Hati tak boleh. Betul tak? Hak lain boleh belaka. Neh, nak suruh benda je kena buat belaka. Nak? Bukan kata tu tengok saja boleh. Yang tu bit dua tak? Lama tak tengok awak lanjang ni. Boleh tengok. Haram tak? Tak haram. Tak masalah. Nak? Esok bini kita pula bang. Malah kita abang pula kali ni. Tak? Jeng abang tu. Angry ber.